نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masih pada bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Itu bab pada barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang merealisasikan tauhid secara hakiki. Yang pertama kita bahas mengenai ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Yang pertama, ummah ini sudah dibahas. Ya, bahwasanya ummah di sini maknanya adalah qudwah, tauladan dalam kebaikan, imam bagi segenap manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya. Berikutnya as-saniyah hanifan. Ya, disifati qanitan. Qanitan lillah. Allah Subhanahu wa taala mensifati Ibrahim sebagai orang yang qanit. Qanit isim fa'il qanata yaqnutu kunutan. Secara bahasa dia maknanya as-subut wad-dawam, yang kokoh, yang senantiasa eksis. Ya, namun di sini maknanya ialah yang tetap tegar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna qanitan. Ya. Ini makna qanitan. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita baca syarahnya di sini. Ya. Fadal, baca sini. Ya, Arga, silakan Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih bin Mawlana. As-saniyatu qanitan lillahi ay muti'an lillahi mustami'an ala al-khairi. Fa min ma'ani al-qunuti dawam at-ta'ati wa qunutuhu kana lillahi wahdahu. Falam yakun ya'budullaha ghayrahu. Asalisu hanifan al-mu'minu al-wahi al-ma'ilu ilayhi minal hanafi wa huwa al-ma'ilu an ibadati ghayrillahi ilallahi azza wa jalla. Thumma akkada al-kalama biqawlihi wallahina hum birabbihim la yushrikun bal farakahum fi aqidatihi wa amalihi wa aqwalihi wa manzilihi wa hadha alladhi yang bagi lil muslimin ayyastaqima wa yuhaqqiqa tauhidahu wa la yukhalita al musyrikin wa yukthiru sawadahu falihada sifati haqqaqa Ibrahim alaihi salatu wassalam kamala tauhidi. Nah, perhatikan yang kedua, sifat yang kedua dari Ibrahim yang Allah sebutkan adalah qanitan lillah ay muti'an lillah, kata Syekh bin Bas, yaitu yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillah mustamirran 'alal khair, yang senantiasa melaksanakan kebajikan. Fa min ma'anil kunuti dawamu ta'ah, maka di antara makna kunut yang dia merupakan masdar dari isim fa'il qanit, qanitan adalah yaitu yang senantiasa melanggengkan dirinya untuk taat kepada Allah. Wa kunutuhu kana lillahi wahdah, maka ketaatan Ibrahim hanya kepada Allah taala semata, kata Syekh. Falam yakun ya'budullaha ghairah, maka Nabi Ibrahim tidak pernah beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Nah, ini perlu diperhatikan. Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Adapun yang Nabi Ibrahim ya menyatakan bahwasanya ini matahari, Tuhanku, aku tidak suka dia hilang. Oh, ini bulan, Tuhanku, aku tidak suka dia hilang. Itu bukan Nabi Ibrahim yakini. Namun dalam rangka mendebat, meledek musyrikin saat itu yang menjadikan bulan, matahari, bintang sebagai sembahan mereka. Maka Nabi Ibrahim meledek mereka. Ya, Tuhannya hilang. Ya, bulannya hilang. Kayak begitu. Ini yang dinyatakan oleh para ulama, para ahli tafsir. Tidak pernah Nabi Ibrahim meyakini sedikit pun matahari, bulan, bintang sebagai rob, sebagai sembahan. Tidak pernah demikian. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, maka Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat kesyirikan. Oleh karena itulah di banyak ayat Allah bebaskan Ibrahim dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim bukanlah orang musyrik. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan orang musyrik. Maka Nabi Ibrahim dibebaskan oleh Allah dari segala macam kesyirikan. Bahkan Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai qudwah bagi umat ini sekalipun. Allah jarang sekali menjadikan sosok-sosok sebagai qudwah di Al-Quran kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada sosok Nabi Muhammad SAW untuk kalian suri tauladan. Kalau pada Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Maka sungguh telah ada suri tauladan untuk kalian. Suri tauladan yang baik untuk kalian. Yaitu pada sosok Nabi Ibrahim dan ahli tauhid yang bersama Nabi Ibrahim. Nah, ini tauladan kita. Nabi Ibrahim. Taibar kalafikum. Nah, oleh karena itulah Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Millata Ibrahima. Yaitu millah, ikutilah millah Ibrahim. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Salisah, yang ketiga, hanifan. Ya, jadi paham ya makna qanitan ya? Dia beramal, senantiasa amalan tersebut dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud riya, tidak ada maksud sum'ah, tidak ditujukan untuk peribadatan kepada selain Allah. Ya. Nah, ini terkadang seseorang sholat, melakukan amal kebaikan, tidak syirik untuk Allah, tetapi ada maksud riya, ada maksud sum'ah. Nah, ini belum dikategorikan sebagai qanit. Ya, belum dikategorikan sebagai qanit, qanitan, tidak demikian. Nah, berikutnya yang ketiga, hanifan. Nah, ini Allah sifati Nabi Ibrahim sebagai hanif. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Hanif. Hanif sering diterjemahkan oleh orang-orang lurus. Nah, ini sedikit ya perlu diluruskan berarti. Orang-orang terjemahkan hanif apa? Lurus. Nah, berarti terjemahan seperti ini perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Taib. Kalau hanif secara bahasa sekalipun bukan lurus, tapi maknanya al-mail. Mail, condong. Ya, makanya Syekh bin Baz menyatakan di sini, ya. Al-muqbil 'ala Allah al-mail ilaih minal hanfi. Minal hanfi. Yaitu orang yang senantiasa menghadapkan dirinya, dia condong hanya kepada Allah, kepada Allah, condong kepada Allah. Itu dari kata al-hanfi, al-hanfu. Apa itu? Wahwa al-mailu. Ya, condong. Fahuwa ma'ilun ala ibadati ghairillahi ila ibadati ghairillahi ilallahi. Yaitu yang dia berpaling, condong dari peribadatan kepada selain Allah menuju peribadatan hanya kepada Allah. Ya, kalau kita bisa terjemahkan juga al-iqbal ala Allah, menghadapkan dirinya dalam ibadah hanya pada Allah. Mu'ridun, ya, dia berpaling an siwallah, dari selain Allah dalam peribadatan dia. Nah, ini sudah terjemahan hanif yang benar. Ya, ini makna hanif yang benar. Taib. Summa ukida al-kalamu biqaulih, kemudian ya, penjelas kalamullah ini ditegaskan kembali dengan firman Allah, walladzinahum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan Rabb mereka, Kata Syekh, bal farakahum fi aqidatihi wa amalihi wa aqwalihi wa manzilihi. Ya bahkan ya walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ya bahkan beri Nabi Ibrahim ini ya, dan orang-orang ahli tauhid ini meninggalkan mereka musyrikun dalam akidah mereka, amal mereka, ucapan mereka maupun tempat tinggal mereka, tempat tinggal juga demikian. Maka tidak tinggal di negeri kafir adalah bagian dari wala kepada kaum muslimin dan barok kepada kafir. Ya, kita tidak tinggal di negeri kafir itu berarti kita berbarok, berlepas diri dari mereka. Ya, ini bagian dari akidah. Wajib hijrah kecuali dia enggak mampu. Kalau dia mampu hijrah malah tetap tinggal di negeri kafir, ah ini berdosa. Dosa itu besar. Akidah akidah dia terancam. Lihat kaum muslimin di negeri-negeri yang mereka menjadi minoritas, di negeri kafir yang mereka minoritas, beragama sulit, dipaksa kafir, dipaksa meninggalkan agamanya. Taruhlah mereka selamat karena mereka terpaksa, anak mereka, cucu mereka, generasi mereka, lihat kayak gimana habis. Oleh karena itu tinggal di negeri kafir dosa besar. Berkunjung ke negeri kafir gak boleh kecuali darurat dengan tujuan yang jelas diperbolehkan oleh syariat. Gak boleh. Yes. Apalagi kalau sekedar traveling, jalan-jalan. Nah, gak boleh. Yes. Terlebih lagi alhamdulillah di negeri kafir Allah berikan mereka wabah-wabah yang gak ada obatnya. Corona. Nah. Sono datang ke Cina, sono dapat corona nanti. Nah. Lihat, nah, ini Allah berikan wabah-wabah kepada mereka. Kemudian mana lagi? Ya, hada alladhi yanbaghi lil muslimi, inilah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. Ayyastaqimah, dia tetap istiqomah. Wa yuhaqqiqu tauhidahu, merealisasikan tauhidnya. Realisasian terhadap tauhid, kata Syekh Shalal Fauzan di Iyanatul Mustafid, tidak akan pernah bisa digapai kecuali dengan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, yaitu mengkafirkan agamanya dan pemeluknya. Enggan mengkafirkan agama lain tidak akan terrealisasi sebagai ahli tauhid, bahkan dia kafir juga. Dia kafir juga, tidak terhitung, tidak teranggap sebagai muslimin. Man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madzhabahum kafara. Tidak, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, ragu terhadap kekafiran mereka atau justru malah membenarkan agama mereka, maka dia kafir. Kafir apa? Akbar. Bukan asghar. Akbar. Mana lagi berikutnya? Wala yukhalitul musyrikina. Nah, tidak bercampur baur dengan musyrikin. Ya, jangan bercampur baur dengan musyrikin, tinggal di negeri-negeri mereka yang Nabi SAW berlepas diri dari mereka. Wa yukthiru sawadahum, dan ini hanya akan memperbanyak jumlah populasi mereka. Nah, ini kalau kita tinggal di negeri musyrikin. Nah, berikutnya. Lihat itu penjelasan. Qala ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Nah, ini ya. Fadol dibaca di sini. Ya. Syekh Anwar. Fadol Anwar baca. Kode KM kita ini. Qala ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Hada min sifati ahli tauhidi wal imani annahum kanu muwahhidina lillahi mukhlisina lahu khalisina min asyirki ma'a ibadatihim wa khawfuhum lillahi wa hada kamalu tauhidi. Wa idha kana Ibrahimu alaihi salamu qad haqqaqa at-tauhida fa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam awla ayyakuna qad haqqaqahu li'annahu atqanna si lillahi wa ahlasuhum lahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Ya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, ya. Mereka tidak menyekutukan Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum, ini sifat di antara sifat-sifat yang Allah sebutkan, ya, di surah Al-Mu'min. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sifat pertama, sifat kedua, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka beriman pada ayat-ayat-Nya. Sifat ketiga gimana? Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka tidak menyekutukan Rabb mereka. Sifat keempat gimana? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Surah Al-Mu'minun. Ya. Dan orang-orang yang telah melakukan amal dari apa yang mereka kerjakan, bahwa kalbu mereka takut kepada Rabb mereka dan mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ini sifat yang azimah. Ya, di antaranya adalah realisasian terhadap tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, "Hadza min sifati ahli tauhid." Ini adalah di antara sifat ahli tauhid wal iman. Mereka tidak menyekutukan Allah. Di surah Al-Mu'minun, di surat Al-Qur'an namanya Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Allah sebutkan sifatnya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Nih, perhatikan. Allah sebutkan dulu di awal-awal di ayat keberapa itu? Ayat 50-annya. Surah Al-Mu'minun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka takut kepada Rabb mereka. Yang pertama, yang kedua, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Sifat yang ketiga, nah ini, walladzina hum la walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka tidak menyekutukan Rabb mereka. Baru Allah sebutkan di sifat yang keempat, mereka kalau beramal mereka takut. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang beramal, yang mereka telah memberikan amal-amal, kemudian hati mereka takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Annahum kanu muwahhidin. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah, mukhlisina lahu, yang mengesakan Allah dalam ibadah, khalisina minasyirk, yang mereka memurnikan ibadah mereka dari syirik, fi ma'a ibadatihim wa khaufihim lillah, ya. Yang mereka memurnikan ibadah mereka dari kesyirikan dan karena takutnya mereka kepada Allah, hadza kamalu tauhid. Ini adalah kesempurnaan tauhid. Wa idza kana Ibrahim alaihi salam qad tahaqqaqa tauhid. Nah, apabila dinyatakan Nabi Ibrahim telah merealisasikan tauhid, fa nabiyuna, maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aula ayyakuna qad haqqahu. Maka nabi kita, ya, itu tentu lebih lagi beliau alaihi salatu wasallam lebih-lebih lagi telah merealisasikan tauhid. Karena nabi sallallahu alaihi wasallam adalah atqan nasilillah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Wa ikhlasuhum lahu, manusia yang paling ikhlas, yang paling memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Enggak ada lain selain nabi kita alaihi salatu wasallam. Bisa dipahami sini? Nah, ini dua contoh ahli tauhid. Kemudian kita masuk ke penjelasan berikutnya mengenai hadis Husain bin Abdurrahman yang dia menyatakan, "Kuntu 'inda Sa'id bin Jubair." Saya pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair, murid dari Ibnu Abbas. Kalangan tabi'in, ayyukum ra'al kawkaba alladhi inqada al-bariha. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Qultu ana, summa qultu amma inni lam akun fi salatin. Saya yang melihat bintang jatuh semalam, tapi saya tidak sedang salat tahajud. Nah, dia ngaku. Ya. Lakin nudiktu, tapi saya bangun malam karena saya disengat binatang berbisa. Qala fa ma sana'ta? Kultu irtaqaitu. Kata Sa'id bin Jubair, apa yang kau lakukan ketika kau tersengat binatang berbisa? Kata Husain bin Abdurrahman, saya meruqyah. Qala fa ma hamalaka ala dzalik? Kata Sa'id bin Jubair, apa yang membawamu untuk demikian berbuat demikian meruqyah? Qultu haditsun haddatsana Syabi. Ya, yaitu hadis, hadis yang membuatku meruqyah diriku yang Asy-Syabi menceritakan pada kami. Kata Sa'id bin Jubair, murid Ibn Abbas, wa ma haddatsakum? Apa yang hadis yang dia sampaikan pada kalian? Kata Husain bin Abdurrahman, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Ya, Syabi menceritakan, telah menceritakan pada kami Buraidah bin Husayb, annahu qala, bahwasanya Nabi SAW, bahwasanya Buraidah bin Husayb berkata, la ruqyata illa min ainin wa humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain, ya, dan juga penyakit tersengat binatang berbisa. Ya, penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan oleh mata. Dan ini ain ini hak. Ya, dahulu salah seorang sahabat yang bernama Sahal bin Unaid pernah mandi. Bajunya badannya putih kayak orang bule. Badannya putih. Ya, kemudian sahabat yang lainnya yaitu Amr ibn Rabi'ah melihat kagum. Wah, badan kamu cakep banget, melebihi cakepnya badan gadis yang putih gitu. Tanpa ada subhanallah, akhirnya langsung sakit kejang-kejang. Enggak bisa. Maka Nabi SAW tanya, kenapa? Itu tadi Amr bin Rabi'ah memujinya. Wah, maka Nabi SAW marah. Maka Nabi SAW memerintahkan, nah ini obatnya nih. Nabi SAW memerintahkan agar Amr bin Rabi'ah yang mengucap tadi, untuk berwudu dan air wudunya ditampung, kemudian disiram ke Sahal bin Hunayn. Dan Sahal bin Hunayn, alhamdulillah sembuh. Oleh karena itulah Aisyah menyatakan, kata Aisyah, kana yu'maru al-a'idu fayatawadda'u thumma yaktasilu minhu al-ma'inu. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya orang yang terkena ain, orang yang menyebabkan ain, ya, orang yang membuat orang lain terkena ain, ini dia penyebabnya, dia diperintahkan untuk berwudu. Kemudian orang yang terkena ain, ya, dia mesti menyiramkan bekas air wudu tadi ke kepala dia atau ke tubuhnya. Nah, ini obatnya. Obatnya ain itu. Ya, paham enggak sini? Obatnya itu. Nah, ini masalahnya kita enggak tahu ya. Siapa yang melihat kayak gitu? Siapa yang kayak gitu? Makanya kalau kita melihat ada anak kecil, ada anak orang atau yang lain, jangan lucu banget, lucunya. Tapi muji Allah, tabarakallah, barakallahu fihi, barakallahu fiha. Hah? Jangan cakep banget. Ain itu. Itu ain. Ini yang menyebabkan penyakit ain. Ya. Mesti ada pujian-pujian pada Allah. Nah, baik, kita baca lagi penjelasannya. Hadis Husain bin Abdurrahman. Fadal dibaca sini. Berikutnya. Siapa? Nugraha baca Nugraha. Si Dimas pada Dimas. Sakit. Ayo Nugraha baca. Bismillah. Qala Syekh rahimahullah taala hadis Husain bin kuntu inda Sa'id bin Jubair. Faqala ayyukum ra'a kawkaba qulu ghayru inni lam akun fi salatin fihi sifatun min sifati salafi wa hiya annahum kanu yataharruna min idhari a'malihim khawfan min al-riya'i wa tazkiyati an-nufusi yudiktu al-ladhu idha asobatku las'atun min akrabin aw hayyatin wa nahwihima irtaqaitu talabtu man yarqini li anna ruqyata yanfa'ullahu biha min al-ladhi qawluhu fama hamalka ala dhalika hamalaka ala dhalika fihi su'alu an al-dalili bima fa'alahu wa fihi halu salafi wa ma hum alaihi min al-mudhakarati wa talabud dalili. Nah, baik, Husain, hadis Husain. Hadis Husain dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman yang dia menceritakan bahwasanya dia sedang berada di sisi Sa'id bin Jubair, murid dari Ibnu Abbas. Ini nanti hadis ini panjang yang terdapat juga keterangan dari Ibnu Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengenai tentang hukum minta ruqyah, berobat dengan kai, ya, takoyur, menganggap sial dan seterusnya. Nah, tabarakal fi. Kemudian kata Syekh Ibn Baz, ya, Husain yang menyatakan saya sedang berada di sisi Said dan dia menyatakan siapa di antara kalian yang melihat bintang semalam? Nah, baik. Kata beliau, saya, tapi saya tidak sedang dalam sholat. Fihi sifatun min sifati salat. Di dalam hadis ini terdapat bagaimana kemuliaan sifat di antara sifat-sifat para salat. Wahia annahum kanu yataharrazun min idhari amalihim. Mereka khawatir menampakkan amal mereka. Khawfan min riya, karena khawatir, takut terjatuh ke dalam riya wa tazkiyatun nufus, dan mensucikan diri sendiri, merekomendasikan diri sendiri. Nah, ini para salaf demikian. Ya. Beliau jujur, saya bangun malam. Karena kalau orang bangun malam itu, ya, orang pengajian, orang apa, itu identiknya apa? Salat malam. Salat malam. Ya kan? Kalau bukan orang pengajian bangun malam, identiknya apa? Nonton bola, begadang, ronda, kayak gitu. Nah, kalau orang pengajian bangun malam identiknya apa? Ibadah, sholat. Ya. Nah, maka ketika kita bangun malam itu riskan sekali kalau kita ceritakan di situ. Ya, riskan sekali. Apalagi kita nggak beribadah, kemudian kita mengesankan kita beribadah. Wah, ini yang pakai dua pakaian palsu kayak begini. Nah, ini yang pakai dua pakaian palsu. Padahal dia enggak beribadah, tapi dia mengesankan di malam tersebut dia beribadah. Allah musta'an. Ya. Nah, ini barakallahu fiik. Ini waraknya para salaf, jauhnya mereka dari sikap riya, sum'ah dan merekomendasikan diri sendiri. Ya. Kemudian kata Syekh Ibn Baz, mengomentari makna nudiktu. Saya tadi malam disengat binatang berbisa. Ya, alladhu sengatan itu. Ida asobatku las'atun min akrabin au hayyatin wanahuhin. Yaitu apabila las'ah itu sengatan, sengatan itu apakah dari akrab, umu iryat, ala jengking, ataupun dari hayyah, ular, asobatku menimpa dia. Ya, atau sengatan yang lain deh. Dari binatang-binatang selain kerajengking dan ular, apa sih yang menyengat? Ada bisanya, beracun atau apa? Laba. Laba-laba gak? Laba-laba? Gak. Antum. Laba. Kelabang ya, laba-laba gak. Ya, berikutnya, mana lagi? Ya, kemudian ketika dijelaskan apa yang kau lakukan, saya meruqyah irtaqa itu. Ya. Irtaqa itu. Tolak tuman yarki ini. Ya. Dia menjelaskan apa yang kau lakukan, irtaqa itu. Irtaqa itu maknanya adalah tolak tuman yarki ini. Itu saya meminta agar orang lain meruqyah untuk diriku. Ya, meruqyah dengan membacakan Quran. Meruqyah di sini maknanya adalah membacakan kepada orang yang terkena sengatan atau orang yang sakit atau orang yang tertimpa bencana, dibacakan ruqyah, dibacakan Quran atau doa-doa, kemudian ditiupkan ke tempat yang dia sakit, ya, ke tempat yang dia sakit. Nah, dia mengatakan irtaqa itu, saya minta ruqyah ke orang lain untuk dibacakan Quran. Di anna ruqyata yanfa'u biha min al-ladhi, karena ruqyah, ya, karena dengan ruqyah Allah memberikan manfaat dengannya, ya, yaitu dari penyakit atau dari mudarat karena sengatan hewan berbisa. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, "Famahamalaka 'ala dhalik?" Apa yang membuatmu untuk melakukan hal tersebut? Ya. Kata Syekh bin Baz, "Fihi su'al." Maka di dalam hadis ini terdapat kandungan bolehnya kita bertanya anil dalil, tentang dalil bima fa'alahu, terkait apa yang dilakukan. Wa fihi hal salaf. Demikianlah keadaan salaf, wa mahum 'alaihi minal mudzakarah, ya, wa talabid dalil, dan bagaimana keadaan mereka yang senantiasa mudzakarah, ya, menanyakan dalil. Nah, taibar kalafi. Berikutnya, fadal dibaca sini. Siapa Pak Hadi? Pak Hadi baca Pak Hadi. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنه عمل بعلم ولم يعمل بجهل أو بخلاف ما تعلمه أو بخلاف ما تعلمه أو بخلاف ما تعلمه. قوله لا رؤية إلا من عين أو حمة، فيه أن من أصيب بأذى الحياة بأذى الحياة والأقارب أو بأمراض أخرى فلا بأس بأن يرقي نفسه أو يسترقي. وليس المراد في الحديث الحصر، بل حمله العلماء على أولوية. لا رؤية أولى من رؤية العين والحمة، لأن الأحاديث دلت على جواز الرقى من غير العين والحمة، كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقية. فدل على جواز ذلك. ولا بأس من نفع المريض وقراءة الآيات عليه. نعم حسبك. طيب بارك الله فيك. Sebentar saya tidurin bocah. Ada pegel saya ini. Aduh, masya Allah. Aduh, bangun lagi. Bangun lagi dia. Hah? Tadi belum tidur ya? Aduh. Ayah tidur ya? Nggak mau dong. Langsung bangun. Mana tadi Pak Hadi bacanya Pak Hadi? Hah? Tapi barakallahu fikum. Dari Buraidah bin Husayb. Fahadhal hadis ja'an Buraidah. Hadis ini, ya, berasal dari hadis Buraidah bin Husayb. Wajah marfu'an ila Nabi. Dan ini hukumnya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu'. Wa qawluhu qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya, perkataan Sa'id bin Jubair yang menyatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh telah bagus orang yang langsung mengamalkan apa yang dia dengar. Li'annahu amina bi ilmin, karena dia beramal berlandaskan ilmu. Walam ya'mal bi jahlin, dia tidak beramal karena kebodohan. Aw bi khilafi ma ta'lamuh, atau beramal dengan sesuatu hal yang menyelisih apa yang ya bikhilafi ma ta'allamahu. Bukan ta'allamu ya, bikhilafi ma ta'allamahu. Menyelisihi apa yang dia telah pelajari. Auluhu la ruqyata illa min ainin wa humah. Kata Buraidah bin Husayb yang didengar oleh Husain bin Abdurrahman, tidak ada ruqyah. Ya, tidak ada ruqyah pada apa? Ya, pada selain ain, penyakit mata tadi. Ya, dan humah terkena apa namanya? Sengata. Yang kata Nabi, ain haqqun law kana syai'un sabaqal qadar sabaqahu al ain. Ya, ain itu hak benar adanya. Ini sahih. Ya, seseorang di masa Nabi SAW tadi saya katakan yang namanya siapa? Sahal bin Hunain. Terkena ain karena dipuji oleh badannya cakep, dipuji oleh sahabat yang lainnya yaitu Amr bin Rabi'ah. Ya. Amr bin Rabi'ah. Maka Nabi SAW marah. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan agar yang menyebabkan ain ini yaitu Amr bin Rabi'ah berwudu. Air wudunya ditumpahkan, disiramkan ke korbannya. Yang tadi setelah kita sebutkan pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah menyatakan kana yu'mar al-a'inu fa yatawaddau tsumma yaktasilu minhu al-ma'inu. Orang yang menyebabkan ain berwudu, diperintahkan berwudu. Dan korban ainnya menyiramkan dengan bekas wudunya tadi. Ini obatnya. Naam. Kata Nabi, al-ainu haqqun wa idza istughsiltum faghsilu. Ini ya, diperintahkan untuk menyiramkan ke tubuh orang yang terkena penyakit ain, yaitu ma'in namanya, dari si ain. Ain ini orang yang menyebabkan penyakit ain. Ini obatnya. Nah, ini dengan izin Allah insyaallah sembuh. Mana lagi tadi? Fihi anna man usiba bi adail hayati, maka di dalam hadis ini bahwasanya orang yang terkena gangguan ular wa aqaribi, kalau jengking, au bi amradin atau dengan berbagai macam penyakit ukhra yang lainnya, fala ba'sa ayyar kiya nafsah, tidak mengapa dia meruqyah dirinya sendiri, au yastarqi, atau dia minta ruqyah. Ya, laisal murad bil hadis al hasra, maka bukanlah maksud di hadis ini pembatasan ruqyah itu hanya pada kena penyakit ain dan disengat binatang berbisa. Enggak, penyakit lain boleh diruqyah. Ya, penyakit lain, sakit, demam dan yang lainnya, apalagi kesurupan jin. Bal hamalahu al ulama alal aulawiyah. Ya, para ulama hanya membawa pemahaman hadis ini itu kepada yang prioritas saja. Bahwasanya yang perkara yang diruqyah itu adalah dua hal tadi. Yaitu apa? Terkena sengatan berbisa dan juga apa? Kena penyakit ain. Ya. Ini aulawiyah. Aila ruqyata aula min ruqyatil ain. Ya, tidak ada ruqyah yang lebih utama daripada meruqyah yang terkena penyakit ain wal humah dan terkena sengatan binatang berbisa. Li'annal ahaditsa dallat ala jawazi ruqa min ghairil ain wal humah. Karena ya banyak terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya meruqyah pada selain penyakit ain dan terkena sengatan berbisa. Misal hadis la ba'sa bi ruqyah malam takun syirkan. Tidak mengapa ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Wa sabata annahu sallam raqa' wa ruqyah. Bahkan Nabi sallam pernah meruqyah dan diruqyah. Nabi diruqyah oleh Jibril. Nabi sallam meruqyah, ya. Bahkan Nabi SAW pernah minta agar meruqyah. Misal nanti akan disebutkan oleh Syekh bin Bas riwayatnya. Ya, riwayatnya nanti. Bahwasanya istri dari Ja'far bin Abi Thalib ya diminta oleh Nabi SAW yang bernama Asma ya binti Umaysh untuk meruqyah anak-anaknya. Nabi minta. Ya. Tapi perhatikan ya. Jadi enggak mutlak. Enggak mutlak haram. Enggak mutlak enggak boleh. Hatta kai sekalipun nanti Syekh bin Bas akan menyebutkan. Berobat dengan besi panas itu enggak mutlak haram. Nabi SAW pernah mengobati sahabat Sa'ad bin Mu'ad yang terluka di medan peperangan dengan kain. Diobatin oleh Nabi SAW pakai kain. Ternyata habis diobatin bengkak, diobatin lagi pakai kain lagi dua kali. Ya, kemudian sahabat yang lainnya sakit, siapa namanya? Ubay bin Ka'ab, ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sakit. Ya, kalau enggak salah terkena panah atau apa. Nanti kita buka lagi riwayatnya. Nabi SAW mengirim tabib, seorang tabib dokter, ya, kepada Ubay bin Ka'ab untuk mengobatinya dengan kain besi panas. Jadi enggak mutlak haram. Ya, enggak mutlak itu terlarang. Makanya baca penjelasan para ulama. Ya, jangan memaknai sebuah riwayat, sebuah ungkapan ulama dengan pemahaman sendiri, berbahaya. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, berikutnya mana? Hah? Padahal ala jawazi dzalik. Maka hal ini menunjukkan akan kebolehan hal tersebut. La ba'sa min naf'il marid wa qira'atil ayati 'alaih. Ya, yaitu tentang ruqyah, yaitu tidak mengapa memberikan manfaat kepada orang yang sakit, membacakan beberapa ayat kepadanya. Baik, wal ain, berikutnya sekarang wal ain. Nah, tafadhal. Dibaca di sini. Ah, siapa? Si Zaki, baca Zaki. Wa nadaratihi nafsahu. Nafsahunya itu maf'ul. Wal humatu tad'ul hayati wal aqarib. Hadhihi ruqyatu annaf. Hadhihi ruqyatu nafi'atun bin nasi wat tajarubi. Fa yustahabbu liman usiba biha ay yarqiya nafsahu aw yarqihi aw yarqiyahu aw yarqiyahu akuhu. Di hadisin man istata'a ay yanfa'a akhahu bi syai'in falyaf'al. Wal istirqa'u wa talabu ruqyati tarkuhu aula. Lakin idah tija ilaihi fala ba'sa. Falihadal istirqa' an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li auladi ja'farin kama sayati wa qala li ummihim asma'a. Kalau asma yang munsharif itu jamak dari isim, asmaun. Tapi kalau asma itu sudah jadi nama orang, nama perempuan, kayak Asma binti Abi Bakar, Asma ini yang istri dari Ja'far. Ini asmanya bukan Asma binti Abi Bakar, ya. Kalau Asma binti Abi Bakar bukan istri Ja'far, tapi istri siapa? Hah? Zubair bin Al-Awwam, ya. Nah, ini Asma binti Umais. Istri dari Ja'far bin Abi Thalib, ya, istri dari sepupunya Rasulullah SAW. Nah, li ummihim, ya, asma'a. Terus, wastarqi lahum lamma asabatum al-ainu, thumma dzakara sa'idun ma huwa afdalu minhu ay minal istirqa'i. Faqala haddatsana ibn Abbas. Wa qawluhu uridat alayya al-umamu naibul fa'il. Uridat alayya al-umamu naibul fa'il. Terus, kana hadhihi lailatul isra'i ala sahihi. Wa qawluhu wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun wa minhum man qatalahu qaumuhu wa hadha yadullu ala anna al-muttabi'ina lil haqqi qalilun. Khabar anna, aduh, kama qala ta'ala wa ma aktsaru an-nasi walau harasta bil mu'minin. Ah, fa qulu hadha Musa wa qaumuhu yadullu. Cukup. Nah, dari mana Jaki bacanya? Ain, ya? Ya, ain. Ya. Jadi pahami, ya, pernyataan hadis Buraidah bin Usaib yang menyatakan la ruqyata illa min ainin wa ummatin. Kata para ulama ini hanya mimbabi ta'kid, bukan babul hasr. Jadi yang utama, ruqyah yang utama untuk dua hal ini. Bukan pembatasan. Ya, bukan dipahami tidak boleh ada ruqyah pada selain dua kasus ini. kasus kena penyakit AIDS dan kasus apa terkena sengatan binatang berbisa. Itu mimba bil hasal. Ya, afwan, bukan mimba bil hasal tapi mimba bi ta'kid. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Al-ain min ainil a'in, dari pandangan orang yang memandang. Wa nadaratihi nafsah, dan dia memandang ke dirinya. Wa nadaratihi, dan pandangan orang yang memandang nafsahu, kepada dirinya, kepada si korban. Sebagaimana tadi Sahal bin Hunayn kena ain dari penyakit, dari kena ain dari Amr bin Rabi'ah. Ya. Taibar kalau begitu. Ini kata Nabi, al-ain haqqun. Al-ain haqqun, haq. Wa huma, berikutnya huma, sengatan binatang berbisa. Huma. Ya. Dia maknanya ladghah. Maknanya ladghah. Ya, racun gitu, racun bilang sengatan. Ya, sumu. Ya. Itu adalah ladghul hayati wal aqaribi. Dia adalah sengatan ular atau kalau jengking, aqarib jamak dari akrab. Ummu iryat. Wahadihi ruqyatun nafi'atun bin nasi wa tajaribi. Nah, ruqyah yang semisal ini adalah ruqyah yang bermanfaat, yang berdasarkan nas, hadis ini, dan juga tajarib, ya, karena pengalaman membuktikan hal tersebut. Wa yustahabbu, maka dianjurkan dilakukan ruqyah ini liman musibah biha ayyar kiya nafsah, bagi orang yang ditimpa penyakit ain atau sengatan ini untuk meruqyah dirinya sendiri. Au yarqiyahu akhuhu, atau saudaranya yang meruqyah untuknya. Berdasarkan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a yanfa akhahu bi syai'in falyaf'al. Barang siapa yang sanggup untuk memberikan manfaat kepada saudaranya dengan sesuatu hal, maka silakan lakukan. Wal istirqa'u, sedangkan istirqa' itu adalah maknanya talab ruqyah. Wastirqa'u itu minta diruqyah. Talab ruqyah tarkuhu aula, lebih utama ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Nah, ini lebih utama, lebih utama, nggak perlu minta diruqyah, ya, ini lebih utama, bukannya haram, lakin ini ihtijaj ilaihi, namun jika dibutuhkan pada ba'sa, nggak apa-apa. Walihada istarqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam li auladi Ja'far. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ruqyah untuk anak-anaknya Ja'far. Kama saya di sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Wa qala li ummihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ibu mereka, anak-anaknya Ja'far, yaitu Asma binti Uwais, binti Umais, ya, wastarqi lahum, ruqyahlah, istarqi, ini filamer, ya, istarqi lahum, ruqyah, apa ruqyahkanlah anak-anakmu. Lamma asabathum al-ainu, ketika anak-anaknya tertimpa penyakit ain. Taibar kalau itu. Sudah? Mana lagi tadi? Nah, summa dzakara. Aduh, saya mau ngambil kopi saya susah nih. Dan mulai tidur dia. Tidur enggak dia? Belum. Tidur ya? Dia yang nganggok sendiri. Tidur boy, Dek? Enggak. Oh, ya udah. Mana lagi tadi? Ya, summa dzakara Sa'idun ma huwa afdalu min. Kemudian Sa'id bin Jubair menyebutkan yang lebih utama dari tadi. Ya, ai minal istilqa, daripada minta diruqyah, yaitu qala haddatsana Ibnu Abbas, berkata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami. Mulailah ya Ibnu Abbas menceritakan hadis kepada Sa'id bin Jubair, ya, hadis yang sangat terkenal, ya, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayyal umamu, ya, umat-umat ditampakkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat ditampakkan kepadaku. Ya. Kemudian aikana hadza lailatul Isra Mi'raj al-sahih. Ini itu pada malam Isra Mi'raj. Menurut pendapat yang paling sahih. Wa qawluhu an-nabiy laisa ma hu ahadun. Kan Nabi menyatakan saya melihat faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahab. Saya melihat Nabi bersamanya orang yang banyak. Wa wan-nabiyya ma'ahu ar-rajul wa rajulat. Saya melihat ada Nabi yang mengikuti cuma satu dua orang. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Saya melihat Nabi yang enggak punya pengikutnya sama sekali. Masyaallah. Nabi yang enggak punya pengikut. Ini Nabi ini lebih utama daripada dai sejuta umat sekali. Ya. Walaupun enggak punya pengikut. Jangan dijadikan patokan acuan yang pengikutnya banyak itu benar. Ini jahiliyah. Pola pikir jahiliyah. Baca itu Masail Jahiliyah. Kita pernah bacakan di sini juga. Syekh Muhammad bin Abdul Ahad memaparkan sifat-sifat jahiliyah yang asli dan tulen yang merupakan ciri khas mereka, yaitu memandang kalau banyak pengikutnya benar, kalau sedikit pengikutnya salah. Itu jahiliyah. Jahiliyah. Sifat jahiliyah. Enggak ada. Justru di Al-Qur'an yang banyak yang minoritas itu kebanyakan yang salah. Wa itu ti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Ini yang banyak justru ya, kebanyakan di Al-Qur'an dan hadis itu yang salah. Ya, itulah yang salah. Wa ma aktsaruhum la yu'minun. Mayoritas mereka tidak beriman. Mayoritas. Ya, maka banyak itu bukan acuan. Kalau antum jujur, penduduk manusia di muka bumi ini mayoritas muslim apa kafir? Kafir. Kafir. Lebar kalau itu. Mayoritas kafir. Di Afrika, di Eropa, Amerika Latin, di Asia, di Cina aja udah 1 miliar lebih. Di India 500 juta orang Hindu semua penyembah sapi. Di Cina ini udah 1 miliar lebih dia sendiri udah. Nah, di Rusia hampir komunis. Taibar di Amerika Latin, Amerika Utara. Maka enggak benar kalau acuan kebenaran itu ditinjau dinilai dari banyak atau sedikit pengikutnya. Ini sifat jahiliyah. Sebagian ikhwan masih punya sifat jahiliyah. Ini karena ngajinya ngaco, enggak terstruktur. Akhirnya dia enggak paham mana yang prinsip-prinsip ya. Yang mana yang mesti diyakini, yang mana yang mesti ditinggalkan. Yang mesti diyakini dia tinggalkan, yang harus ditinggalkan diyakini. Nah, itu. Nah. Ahlu sunnah, ahlu jahiliyah bisa. Maksudnya orang yang berpemikiran dengan pemikiran jahiliyah. Ya. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Ada nabi yang kata Rasulullah SAW yang enggak punya pengikut sama sekali. Masyaallah. Ya, masyaallah. Kayak gimana ini ya? Nabi enggak punya pengikut sama sekali, subhanallah. Ya, ini kenapa? Karena didustakan oleh kaumnya, kaumnya membunuhnya. Ya, oleh karena itulah kata para ulama, ya. Ini dalil ala annahu la yuhtajju bil kasrah. Tidak boleh banyaknya itu dijadikan sebagai acuan, enggak boleh. Ya, kata Syekh bin Baz, kenapa nabi yang enggak punya pengikut sama sekali? Minhum man qatalahu qaumuh. Di antara mereka ada yang dibunuh kaumnya. Lihat kayak nabi-nabi Bani Israel. Nabi Zakaria dibunuh kaumnya. Subhanallah. Ya. Wa hadha yadullu ala annal mutbi'in lil haqqi qalilun. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma aktsaruhum wa ma aktsarun nasi law arasta bimumin." Dan tidaklah kebanyakan orang beriman walaupun kau bersemangat sekali agar mereka beriman. Ya. Kemudian di dalam hadis tersebut Nabi SAW melihat sekumpulan orang yang banyak. Ya. Itrufi Ali sawadun azimun, ketika ditampakkan kepadaku orang yang sangat banyak, padahal antum annahum ummati, aku menyangka mereka adalah umatku. Fakila, fakila li, maka dikatakan kepadaku, ada Musa wa qaum. Wah, ini sudah enggak betah nih. Ulang. Enggak, di bawah. Di bawah ya. Ulang. Maka ya, kau begini anu pegel. Dia tiap pagi juga ngikut. Cuma tadi aja absen. Karena anak kabur diam-diam. Jadi kalau pagi kajian kita khataman mutamimah, hadir khatam juga ini. Susah lasa dia khatam juga ini. Walaupun main. Mana lagi tadi? Hadza Musa wa qaumu. Ya dulu ala fadli Musa. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa, annahu stajaba lahu katsirun min bani Israil. Bahwasanya beliau Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang disambut seruan dakwahnya oleh banyak bani Israil. Pada nartu faida sawadun adzim. Maka aku melihat tiba-tiba ada sekumpulan orang yang banyak. Ini ya. Cukup dulu sampai sini ya. Masih panjang lagi insyaallah. Subhanallahi walhamdulik syadalah ila lantas. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.